الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فالحمد لله إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى كان kita lanjutkan pembahasan rutin kita dari sifat salat. Masih apa yang berkaitan dengan al-khusyuk fi shalat? Telah disebutkan pertemuan yang lalu bagaimana di antara sebab dan usaha agar seseorang khusyuk dalam shalat, dan itu hanya sebagiannya. Di antaranya ketika seorang mendapatkan bisikan agar ta'awud, meludah ke kiri kecil ketika tidak ada orang di samping kirinya. Dan begitu pula beberapa sebab-sebab yang lainnya, yang di sana sebagian ulama menulis khusus tentang pembahasan al-khusyuk di salat ini. Dan di antara yang penting dalam permasalahan ini, di antara usaha untuk meraih khusyuk dalam salat adalah belajar bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab. Berapa banyak sepanjang sejarah pengaruh Al-Quran Mujarrab telah terbukti membawa pengaruh yang luar biasa, bukan hanya terhadap kaum muslimin, bahkan terhadap manusia secara umum. Dan tidak sedikit di antara mereka yang masuk Islam karena kandungannya, karena isinya. Adapun Al-Arab, orang-orang Arab terdahulu, mereka yang memahami bahasa Arab sejak kecil tanpa belajar, mereka dengar dakwah Rasul alaihissalam yang sempat menentangnya, kemudian mendengar bacaan Quran, dan mereka lah asy'ara, para penyair yang ulung. Mereka pun bersaksi kalau tidak terang-terangan, kalau tidak dalam dasar lubuk hati mereka, bahwasanya itu bukan kalamul bashar, bukan ucapan manusia. Tidak ada kalam yang menyerupai dan seindah kalamullah, kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang menangis karenanya, khusyuk karenanya, karena memahami kandungannya. Begitu pula sahabat Jubair bin Mut'im ketika mendengar Rasul alaihissalam mengimami salat jamaah, dan ketika itu Jubair bin Mut'im masih musyrik, tidak ikut salat jamaah, namun lewat, dan zahirnya adalah di Madinah, sebab di Mekah ketika itu belum bisa, jangankan salat jamaah, azan pun tidak bisa. Bahkan yang ketahuan masuk Islam diteror, diintimidasi, diancam, bahkan sampai dibunuh. Akan tadi di Madinah, alhamdulillah, sahabat Ansar mendukung, melindungi Rasul dan muhajirin. Kemudian ada syiar, dakwah, azan, dan salat berjamaah dengan damai dan tenang, menguat, dan tanpa ada paksaan masuk ke dalam al-Islam. Sebagian mereka mendengar ayat-ayat itu, mendengar dakwah dan mengetahui hakikatnya yang sesungguhnya, masuk Islam tanpa paksa. Di antara mereka Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, yang ketika itu masih musyrik, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqas samawati wal arda bal la yuqinun, dan seterusnya dari ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya, apakah mereka diciptakan begitu saja, teori kebetulan, tiba-tiba ada. Am khuliqu min ghairi syai'in, tanpa ada pencipta, tiba-tiba muncul ada. Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri-diri mereka sendiri sebelum mereka lahir, sebelum mereka ada, membuat tangannya sendiri, mencipta dirinya sendiri. Dan ini adalah istifham lil ingkar, pertanyaan untuk pengingkaran. Jawabannya tidak dua-duanya. Kita tidak tercipta tiba-tiba ada, dan bukan pula kita menciptakan diri kita sendiri. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, apakah mereka yang telah menciptakan langit-langit maupun bumi, bal la yuqinun, bahkan mereka sendiri tidak yakin akan hal tersebut. Maka kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi an yatir, hampir-hampir kalbu saya terbang, hampir-hampir hatiku terbang karena mendengarnya. Kandungan yang luar biasa. Maka ini salah satu. Khusyuk ketika imam membaca salat, apakah sunnah tarawih, apakah salat fardu yang jahriyah, yang jahar, ini salah satu sebab. Usaha, tidak ada kata terlambat. Dan ada sebab-sebab yang lainnya, ya, beberapa hal di antaranya tentang perkara tersebut, termasuk mengkondisikan persiapan untuk bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ala ahsanil hayah. Sebagaimana dituntunkan dalam sebaik-baik bentuk, begitu pula juga dalam kondisi batin. Bukan hanya lahiriah. Kita sudah diajari dan diwajibkan, dipersyaratkan wudu, kalau hadas besar harus mandi sebelumnya. Dan demikian pula Allah memerintahkan khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian, pakaian, pakaian kalian yang menghiasi, yakni di mana pakaian adalah yang menutupi di samping melindungi, demikian pula menjadikan indah seseorang pakaian yang baik di setiap tempat sholat. Demikian dia sudah menaik diri tentu dan juga wudu dengan baik, maka begitu pula dia persiapkan kondisi batinnya, sehingga ketika dia bertakbir sudah dia khususkan dan dia konsentrasikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan demikian sebaliknya pula, dia disyariatkan untuk menghindarkan dari hal-hal yang dapat mengganggunya salat. Sebagaimana banyak hadis yang disebutkan oleh Al-Maqdisi rahimahullah dalam Umdatul Ahkam, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dihadiahi sebuah jubah oleh sahabat, yang sahabat tahu Rasul seringnya pakai izar warida, ya, yang kain bawah yang disarungkan dan kain atas yang diselendangkan, seperti pakaian orang berihram haji maupun umrah, sehingga kalau sujud terlihat putih ketiak beliau karena tidak berjahit bagian atas. Ini sering Rasul pakai. Namun sahabat tahu kalau Rasul suka pakaian jubah yang berjahit dari atas sampai bawah. Sebagian sahabat menghadiahkan Rasul jubah karena tahu Rasul suka. Namun suatu ketika Rasul dihadiahi jubah yang bermotif. Banyak motif-motifnya. Rasul ketika ruku, ketika duduk, sujud, terganggu dengan motifnya ini. Maka Rasul perintahkan untuk kembalikan jubah ini. Ruddu hadil qamisa ila Abi Jahal. Kembalikan jubahku ini kepada Abi Jahal. Bukan Abu Jahal, Abu Jahal, sahabi. Kembalikan. Karena ini menggangguku dalam salat. Waktini bi ghairiha, datangkan kepadaku yang selainnya. Karena Rasul tahu sahabat suka kalau diterima hadiahnya, dipakai hadiahnya. Maka Rasul kalau mau beri hadiah, berikan yang selainnya. Kalau memang sahabat suka untuk demikian. Jika dalam perkara tadi, pakaian yang bermotif, yang tidak sampai tingkat gambar makhluk bernyawa, tidak sampai tingkat tulisan, baru bermotif. Begitu pula itu mengganggu orang yang paling khusyuk sholatnya, Rasul alaihissalatu wassalam. Lalu bagaimana dengan selain beliau alaihissalatu wassalam? Kita yang lebih rentan dan lebih mungkin untuk terganggu. Maka ini salah satu bab disebutkan oleh Al-Maqdisi dalam bab al-khusyuk di sholat. Dan bukan bermakna kita mengharamkan seluruhnya yang motif-motif dada. Ini salah satu usaha. Sebab barang siapa yang ingin memperhatikan khusyuknya dalam salat, Rasul sangat perhatian dalam bab ini. Contoh yang lain, Rasul mengatakan dalam hadis, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'u al-akhbasan, atau wala huwa yudafi'u al-akhbasan. Tidak ada salat ketika sudah dihidangkan makanan di depannya. Dan disebutkan oleh para ulama, ini ta'am yastahi, makanan yang dia sangat ingin menyantapnya, sehingga dia kepikiran, ya, selak kalir, selak pusing, atau mungkin yang lain sudah selak lapar, gak khusyuk nanti salatnya. Tidak pula ketika seseorang menahan dari buang air kecil atau buang air besar, mau salat tapi gebelet, ya, BAK atau BAB, jangan dia tahan. Falyabda bil khala, dahulukan kamar mandi, buang hajat. Ini semua menunjukkan tentang pentingnya khusyuk, agar supaya salat seseorang baik, khusyuk, sehingga dia tidak kepikiran yang lain karena menahan buang air besar, karena menahan yang lain dan beberapa hal yang semisalnya. Ini semua contoh yang terakhir, contoh-contoh segelintir sebagian yang menghasung mengingatkan kita tentang bab al-khusyuk. Begitu pula hal-hal yang selainnya. Di depan di arah kiblat ada tulisan-tulisan. Ini tidak disukai dan disebut oleh para ulama. Kalau ada dikatakan bahwa di Masjidil Haram ada tulisan-tulisan begini dan begitu, itu bukan dalil. Para ulama pun telah mengingatkan. Namun itu kewenangan di antara pengurus, penguasa, ya, dan seterusnya. Namun mana yang lebih afdal, mana yang tidak mengganggu. Bahkan sampai pada tingkat Umar bin Khattab mengatakan, akilunnas, payungilah, naungilah orang dalam masjid. Wala tuhammir, wala tusaffir. Jangan kau warna merah, jangan kau warna kuning. Fatuftinunnas, sehingga kau membuat orang terfitnah. Sehingga memandang sholat di depannya, ornamennya bagus sekali, ukirannya bagus sekali. Apalagi di depannya arah kiblat ada ikannya, kebuk-kebuk-kebuk. Ada airnya, ada kura-kuranya, ada hiasannya. Wah, keadaan semisalnya. Maka tolak ukur kebaikan masjid, kemajuan masjid, itu bukan pada hal-hal yang semacam ini. Ini yang disebutkan oleh para ulama, fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf, keutamaan ilmu pendahulu kita terdahulu dibandingkan ilmu orang belakangan. Terlihat wah, terlihat maju luar biasa, namun sebenarnya ukuran hakiki kemajuan sebuah masjid, manajemen dan sebagainya, bukan itu. Yang indah, yang makrong-makrong, yang wah, sehingga jadi tempat wisata, orang datang cuma foto-foto, masjid indah, masjid bagus, azan pergi, hilang. Buat untuk apalagi sampai foto yang tingkat maksiat yang bukan mahramnya, pre-wedding sebelum nikah, wah, foto di sini di situ, masjid, ya subhanallah. Maka masjid, nah, yang diperhatikan, dan ini salah satu bab juga apa yang tidak kita sebutkan, ini semua juga menyangkut dengan al-khusyuk fi shalah. Dan di sana ada sebagian ulama menulis khusus tentang bab ini. Termasuk saya himbau untuk membaca kitab Al-Khusyuk fi Shalat karya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Sangat bagus sekali, kutai beliau tidak terlalu tebal, kutai ringkas namun isinya luar biasa. Ada asar dari Hudzaifah, asar dari Umar, ada dari sahabat, ucapan para ulama dan beberapa pembahasan seputar dorongan untuk khusyuk dalam salat. Baik. Sekarang seberapapun seseorang salat, seberapapun seseorang berusaha khusyuk, kita tidak akan bisa 100% khusyuk. Pernah kita sebutkan. Tetap saja godaan dari luar maupun dalam ini menggoda kita dan membuat kita kurang khusyuk. Dan ingat, hal pertama yang akan dicabut dari umat ini apa? Khusyuknya. Awalu ma tafqiduna min hadhil ummah, atau awalu ma tafqiduna, hal pertama yang kalian akan kehilangan darinya. Ya, sebagian menyebutkan dengan lafaz, hal pertama yang akan tunjak min hadhil ummah, dicabut dari umat ini, al-khusyuk, adalah kekhusyuan. Sehingga orang sholat, alhamdulillah masih, tapi tidak ada khusyuknya. Orang membimbing haji umrah berangkat, tapi tidak ada khusyuknya. Ya, ria, ingin dipuji, ingin itu. Seorang memandikan jenazah, di depannya orang mati, mayit, menggali kuburan, menguburkannya, tapi mengangkatnya, menghantarkan jenazah, sambil tertawa tertiri, tidak mengambil ibrah, tertawa banyak. Dan demikian ini diingatkan. Hal pertama yang akan dicabut dari umat ini al-khusyuk. Oleh karena itu, barang siapa yang mempelajari dan mengusahakan, berusaha untuk khusyuk dalam sholat, semoga dalam perkara ibadah selain sholat, dan bahkan dalam hidupnya, diberi taufik oleh Allah untuk juga demikian diberikan khusyuk padanya. Baik, namun seberapa pun seorang berusaha untuk khusyuk, toh pasti ada kekurangan pada sholat-sholat kita. Dan kalaupun ada yang terlupa, ragu-ragu dalam sholatnya, kelebihan atau kekurangan bacaan atau gerakan ya, yang bukan tingkat rukun atau syarat, maka bisa ditambal dengan sujud sahwi dan tetap sah sholatnya. Dan telah kita bahas tentang sujud sahwi. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya. Hadis salatul azimah. Kemarin telah disebutkan Syekh, salat yang agung ini, kulluna fil haqiqah nas'alullah an yu'amilana bi afwi. Kita memohon kepada Allah agar menyikapi kita dengan ampunannya, agar mengampuni kita. Salat yang agung ini, tiap kita pada kenyataannya, kulluna fi salati naqs. Tiap kita pada salatnya selalu terdapat kekurangan. Fahallaha min jabirin khariji. Maka adakah di sana hal yang dapat memperbaiki dari luar, bisa menambal kekurangan-kekurangan ini, bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam sholat? Naqul na'am. Syekh mengatakan jawabannya iya ada. Dan kalau di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan di antaranya zikir aurat, zikir-zikir wirid setelah sholat, di antaranya adalah langsung beristighfar 3 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan telah kita bahas pada pembahasan zikir-zikir setelah sholat. Dan itu menunjukkan kenapa kita setelah sholat malah istighfar. Karena seberapapun kita ibadah, meskipun kita sudah memenuhi panggilan sholat, kita sudah mengerjakan sholat dan berusaha sebaik mungkin, tetap saja ada kekurangan. Kita semestinya bermunajat kepada Allah, pikiran kita ke yang lainnya. Kita mengingat yang ini, justru memikirkan yang lain. Maka istighfar setelah sholat. Dan juga ada yang lain, Syekh mengatakan as-sunanu ar-rawatib, sholat-sholat sunnah rawatib. Wasunan ar-rawatib itnata asyrata raka'ah. Sunnah-sunnah rawatib ini ada 12 raka'at. Arba'u raka'at qabla zuhur, 4 raka'at sebelum zuhur. Warak'atani ba'daha, 2 raka'at setelah zuhur. Warak'atani ba'dal maghrib, 2 raka'at setelah maghrib. Warak'atani ba'dal isya, 2 raka'at setelah al-isya. Warak'atani qabla al-fajr, dan 2 raka'at lagi sebelum fajar atau sebelum sholat subuh. Ini sebagaimana apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, 12 dari rawatib apa yang disebutkan. Dan di sini disebutkan dalil tidak disebutkan di dalam kitab kita ini ya, dalil tentang bab ini. Namun di sana datang dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, ya, istri Rasul alaihi salatu wassalam, ya, Ummul Mukminin, Ummu Habibah radhiyallahu taala anha pernah menyebutkan tentang 12 salat-salat sunnah rawatib ini, ya. Maka beliau menyebutkan Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin sintai asyrata rak'ah tatawu'an ghairul faridah illa banallahu lahu baitan au illa bunya lahu baitan fil jannah. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah ada seorang hamba muslim yang ia salat karena Allah, ini syaratnya lillah karena Allah, kulla yawm setiap harinya 12 rakaat tatawuan sebagai tambahan, bukan yang fardu. Salat sunnah tambahan bukan yang fardu, kecuali Allah akan bangun untuknya sebuah rumah atau rawi ragu, atau dia akan dibangun untuknya sebuah rumah di jannah. Ya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis nomor 728. Imam Muslim juga meriwayatkan dengan jalur yang lainnya yang saya pahami, dengan syarat yang lain bisa dirujuk di sana di Sahih Muslim, tambahan dari Ummu Habibah yang meriwayatkan hadis ini. Qalat Ummu Habibah, setelah menyebutkan hadis itu Ummu Habibah berkata, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah lagi meninggalkan ke-12 rakaat tersebut semenjak aku mendengar hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantaranya hadis disebutkan umum 12 rakaat. Dan demikian pula di dalam beberapa hadis disebutkan perinciannya. Dalam hadis Ibnu Umar disebutkan 10 rakaatnya, ya. Disebutkan Ibnu Umar berkata, "Hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau lakukan, raka'ataini qabla zuhur," disebutkan 2 rakaat sebelum zuhur, "raka'ataini ba'da zuhur," 2 rakaat setelah zuhur, "raka'ataini ba'da al-maghrib," "wa raka'ataini ba'da isya," 2 rakaat setelah maghrib dan isya, "wa raka'ataini qabla al-ghadah," 2 rakaat sebelum subuh. Dan disebutkan kelanjutan hadisnya, syahidnya di sini 10, namun berbeda dengan tadi adalah sebelum zuhur di sini 2. Kalau yang tadi sebelum zuhur berapa? 4. Ini perbedaannya. Hadis ini muttafaqun alaih. Adapun tentang 4 disebutkan dalam riwayat Tirmizi dari hadis Ummu Habibah juga dengan lafaz Rasul bersabda, "Man shalla fi yaumin wa lailatin 12 rakaat." Barang siapa salat dalam sehari semalam 12 rakaat, "Buniyalahu baitun fil jannah," akan dibangun untuknya sebuah rumah di surga. "Arba'an qabla zuhur," disebutkan rinci di situ, 4 rakaat sebelum zuhur, "wa raka'ataini ba'da," 2 rakaat setelahnya, "wa raka'ataini ba'da al-maghrib," dan 2 rakaat setelah maghrib, "wa raka'ataini ba'da isya," 2 juga setelah isya, "wa raka'ataini qabla salati al-fajr," 2 rakaat sebelum subuh. Baik, hadis dihasankan oleh Imam Tirmizi, demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini 12 rakaat dari salat-salat sunnah rawatib, baik qobliyah maupun ba'diyah, dari apa yang ada. Dan tentang perincian yang insyaallah akan ada tentang salat sunnah sebelum subuh, ya, bagaimana, begitu pula salat sunnah beberapa hal yang selainnya. Kemudian Syekh mengatakan, "Ammal asra falaratib laha." Adapun salat asar, maka tidak ada salat sunnah sebelumnya dari sisi rawatib, ya. Dan di sana para ulama berbeda pendapat, ya. Namun Syekh di sini menyebutkan falaratib laha, la qabla wala ba'daha. Tidak sebelumnya, tidak pula setelahnya. Tidak ada qabliyah al-asr, tidak pula ba'diyah. Adapun ba'diyah asr jelas. Karena setelah subuh dan setelah asar tidak ada salat sunnah sampai matahari. Kalau subuh setelah sampai matahari meninggi setinggi tombak pada subuh, dari mulai pada subuh atau ba'da asar sampai matahari tenggelam masuk maghrib, maka tidak ada salat sunnah kecuali qada. Karena mengqada, seorang terlupa atau sesuatu atau terlewatkan, boleh dia mengqada, ya. Misalnya tadi belum sempat salat sunnah sebelum subuh, maka dia qada ba'da salat subuh langsung boleh. Pernah Rasul melihat seorang sahabat ba'da salat subuh berjamaah langsung berdiri salat, Rasul melihatnya dan tidak mengingkarinya, boleh. Baik, namun lebih baik menunggu sampai matahari terbit setinggi tombak dan salat pada waktu tersebut, itu jelas lebih baik. Namun kalau mau langsung ba'da subuh itu pun boleh dan tidak diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingat termasuk yang paling penting adalah salat sunnah sebelum subuh, fadilahnya luar biasa dan nanti akan disebutkan beberapa pembahasan seputar itu. Kemudian pula, dan ini tentang ba'dal asr, maka jelas termasuk tidak ada salat sunnah padanya. Adapun sebelum al asr, ya, para ulama berbeda pendapat. Dua pendapat, ada yang mengatakan disyariatkan, ada yang tidak. Dan di antaranya ada sebuah hadis di sana tentang rawatib ini. Hadis Ibnu Umar dinukilkan Rasulullah SAW dengan sanadnya bersabda, "Rahimallah imra'an shalla qabla al-asri arba'an." Semoga Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmizi dan Abu Dawud, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Namun sebagian ulama yang lain membaiskan tentang hal tersebut. Dan ini zahirnya Syekh Ibnu Zaimin di sini menganggap tidak ada salat qabliyah sebelum al-asr. Ini diantaranya beliau. Di sana disebutkan hadis Ibnu Umar tadi, dalam sanadnya ada Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Mihran Daruqutni atau sebagian Abu Zur'ah mengatakan Wahin Muhammad bin Muslim lemah, demikian pula Abdurrahman bin Mahdi menganggapnya lembek dalam hadis, tidak diterima, dan begitu pula sejumlah ulama yang lain-lainnya. Ibnu Adi juga mengingkari hadis tersebut kan menyebutkan hadis tersebut termasuk yang diingkari dalam kitabnya Al-Kamil. Begitu pula Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Mizan. Dan demikian sebagian ulama melemahkan hadis ini. Baik. Namun secara keumuman seseorang boleh sholat antara azan dengan iqamah. Seorang datang, apakah sholat tahiyatul masjid atau dia ingin sholat saja. Disebutkan dalam hadis secara umum, ma bainal adzanaini sholat. Apa yang ada antara dua azan adalah sholat, yakni azan dengan iqamah. Ya, antara azan dengan ditegakkan iqamah, apa saja, kalau subuh, zuhur, asar dan yang lain, boleh untuk sholat. Namun apakah itu termasuk dari 12 sunnah rawatib ini? Ini pembahasan kita. Sunnah rawatib yang 12, sholat asar tidak termasuk. Tidak termasuk rawatib, tidak termasuk pada rawatib yang 12 ini. Barakallahu fikum. Ini pembahasannya. Adapun tentang apakah Syekh Ibnu Taimin juga termasuk yang melemahkan hadis keutamaan sholat sebelum asar, sunnah atau yang lain, Allah alam bisa, mungkin butuh dirujuk kembali. Namun yang jelas, sebagian ada yang lancang kemudian menuduh, mengatakan Syekh Utsaimin memang ahli dalam fikih, dalam beberapa, namun dalam bidang hadis lemah. Ini tuduhan yang sangat lancang terhadap beliau rahimahullah taala. Bahkan dalam beberapa kasus Syekh Ibnu Utsaimin mendhaifkan hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani. Syekh Utsaimin mendhaifkan hadis yang dihasankan Syekh Albani. Saya tidak katakan dalam hadis ini, namun yang saya ingat saya ada sebuah hadis dalam bab zakat. Syekh Albani menghasankan, menerimanya, sementara Syekh Utsaimin mendhaifkan. Artinya ini menunjukkan bahwa Syekh Ibnu Utsaimin juga perhatian dalam masalah, sangat perhatian dan tahu tentang ilmu hadis. Ilmu hadis. Dan beberapa juga pernah kita sebutkan hadis ini ketika dhaif, pernah beliau sebutkan termasuk riwayat dari Ali bin Abi Thalib tentang memegang dua tangan di bawah pusar, ya. Pernah kita lewati dalam sifat salat ketika sedekap, di mana, di dada atau di bagaimana atau di bawah pusar. Ini pernah kita bahas, Syekh mendhaifkan. Ini menunjukkan Syekh juga perhatian sangat dengan hadis. Baik. Selepas dari hal tersebut, kembali ke pembahasan salat sunnah rawatib 12 rakaat, maka asar tidak termasuk padanya, baik qabliyah atau ba'diyah tidak masuk padanya. Idza shallaita fi yaumin banallahu laka baitan fil jannah daiman la yataghayyar wa la yafna. Apabila Anda salat dalam sehari, salat dengan 12 rakaat tadi, ya. Banallahu laka baitan fil jannah. Niscaya Allah akan membangunkan untukmu sebuah rumah di jannah. Daiman la yataghayyar, yang rumah tersebut tidak akan berubah. La yafna, tidak akan rusak. Wa laisa fihi khalal wa la naqs, tidak ada cacat dan kurangnya rumah idaman tersebut. Rumah di jannah tersebut tidak ada cacatnya, tidak ada kurang begini, kurang begitu, ya. Wa anta kadzalika la tafna, sebagaimana pula ketika engkau memasukinya, masuk jannah, rasulullah ya jalana min ahliha, tidak akan rusak, tidak akan mati, ya. Tidak akan wala tamrid, tidak akan kau sakit. Wala tabghi anhu hiwala, tidak akan engkau berpaling darinya, berpindah keluar dari jannah kalau sudah masuk jannah. Satabqa fihi abadul abidin, kalau engkau sudah masuk di dalamnya, kita mohon kepada Allah agar menjadikan kita termasuk ahlinya, maka engkau akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak akan ada fana, tidak akan ada habisnya di jannah tersebut. Allahu akbar, kata beliau. Allah Maha Besar. Al-an, sekarang, indama turidu an tabniya baitan, jika Anda ingin untuk membangun rumah, yakni di dunia, falan yaktamil bina'uhu fi yaumin, tidak bakal sempurna pembangunannya dalam sehari. Yaumin wahidin abadan, tidak akan selesai pembangunan dalam sehari. La yakmul illa fi sittat fi sanah, tidak akan sempurna kecuali mungkin setahun. Aw fi sittati syuhur, atau 6 bulan. Hasbal bina, sesuai dengan bangunan yang dikehendaki. Ba'da ta'bin wa enak, itu pun setelah capek dan letih, kerja keras, susah payah, tempel ini, tempel itu, bangun ini, bangun itu, sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Wa masyakil ma'al ummal wal muqawilin, itu pun disertai dengan problema, permasalahan dengan para pekerjanya, tukangnya, lajennya, pegawainya, wal muqawilin, kontraktornya mungkin, ya, yang ini kurang, yang ini enggak sesuai janji, yang ini begitu. Warushal bina, demikian pula ya, cacatnya bangunan, kurang ini, kurang itu, aslih kada, sampai dikatakan yakni benai yang ini, benai yang itu, wahatil bilatil fulani, berikan tegelnya merek fulani, wahat kada, berikan tempelkan yang ini, berikan yang itu. Wa idza buniyal bait, dan kalau sudah terbangun rumahnya, bangunannya, bahwa mu'arradun lil khata, itu pun rentan adanya kesalahan. Ini salah, yang ini begitu, keliru, dan demikian seterusnya. Wa mu'arrad lil khatar wal inhidam wal ihtirar, dan juga berpotensi untuk lil khatar, untuk adanya bahaya, wal inhidam, hancur, ambruk dengan gempa, dengan angin, wal ihtirar, mungkin terbakar, dan semisalnya. Tsumma idza kamula, dan kalaupun sudah sempurna selesai bangunan, fannihayatu annal insani yazulu anhu, sudah selesai dan jadi sempurna, maka bisa jadi ujungnya berakhir orangnya yang hilang. Bangunannya ada, orangnya tidak ada. Maka demikian ini dunia. Apakah orangnya yang ada, bangunannya yang kurang ini, yang kurang itu. Dan demikian itu pun berlama-lama ada permasalahan dengan pegawainya, dengan tukangnya, masih kurang terus, ini begini, itu kurang. Dan demikian pula berpotensi untuk terjadi terkena apa-apa tadi, mungkin hancur, mungkin demikian dan demikian. Dan sekali lagi ini bukan bermakna kemudian seorang ya sudah tidak perlu bangun ya rumah, tidak perlu demikian. Namun seorang melihat selalu Islam memberikan wasatiyah, ya, pertengahan, ya. Maka demikian bagaimana ketika ada hajat dan itu termasuk manfaat, ya harus alama yanfa'uk, bersemangatlah. Jika seorang mampu untuk melakukannya, bersemangat untuk melakukannya. Namun demikian jangan berlebihan, dan demikian pula beberapa hal yang semisalnya. Ini beberapa problematika untuk membangun sebuah rumah yang mungkin butuh waktu yang lama, capek, penat, belum problematika di antara ya pemilik dan pegawai. Begitu pula berpotensi untuk baru jadi, digoyang gempa sedikit, hancur. Ya, berapa banyak kejadian demikian? Atau baru jadi, longsor, atau tergerus air di pinggir sungai, atau demikian terkena angin, atau bocor sana, bocor sini, atau bahkan terbakar, atau berbagai hal yang selainnya. Dan kalaupun jadi sempurna, nyaman ditempati, mungkin seseorang yang hilang darinya, ya, cabut nyawa terlebih dahulu atau yang semisalnya. Ini kondisi rumah dan bangunan di dunia. Lakin ma'al asaf qulubuna tuhibbul ajilah, akan tetapi sangat disayangkan, kata Syekh, qulubuna tuhibbul ajilah, qalbu kita lebih menyukai al-ajilah, yang ajilah, yang disegerakan daripada yang abadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah, sekali-kali tidak kalian menyukai apa yang disegerakan, apa yang dekat, apa yang ada di dunia, wa tadharuna al-akhirah, dan kalian meninggalkan al-akhirah. Termasuk ini kesempatan, fahafiz 'alaiha ya akhi, maka jagalah sunnah-sunnah rawatib yang 12 ini wahai saudaraku, untuk engkau mendapatkan rumah di jannah. Untuk engkau mendapatkan rumah di jannah, ini salah satu sebab. Coba seseorang dijanjikan barang siapa salat ya, menjaga selama sebulan terlihat di masjid, akan disediakan oleh PT perusahaan A atau B sebuah rumah tipe 45 kecil atau lebih kurang dari itu, tipe 36 gratis, berbondong-bondong orang masuk. Sementara Rasul alaihi wasallam mengatakan ini, ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin sintai asyrat rak'ah. Tidak seorang muslim salat dalam sehari, dalam lafaz lain sehari semalam 12 rakaat salat sunnah selain fardu, sebagaimana sifat terperinci yang telah disebutkan tadi dalam hadis Ummu Habibah, 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, dan 2 setelah maghrib dan isya. Maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di jannah. Ketahuilah bahwasanya jannah itu aliyah, fi jannatin aliyah, surga itu tinggi. Dan untuk meraih tempat yang tinggi itu jangan dikira enak-enak, butuh capek, butuh perjuangan. Bagaimana kita naik gunung? Tentu kita akan butuh bekal. Semakin tinggi gunungnya, semakin banyak bekal yang kita bawa. Bagaimana seorang berangan-angan masuk ke dalam jannah tanpa perjuangan dan pengorbanan. Maka yang namanya jannah itu butuh pengorbanan, perjuangan. Baik. Dan jika seorang ingin mendapatkan rumah gratis di dunia, mungkin dia lakukan apa saja yang dia capek, yang dia miliki. Sementara untuk mendapat rumah jannah yang abadi, yang tidak akan rusak, tidak akan ada bocornya, tidak akan ada runtuhnya, tidak akan ada habis umurnya, tidak akan ada habis masa kontraknya selama-lamanya. Untuk sholat 12 rakaat yang berapa menit, maka sebagian kita merasa berat. Tayyib, na'am, kita bersikap tengah, tidak kita wajibkan sampai diharuskan sampai begini dan begitu. Sebagian mengatakan, saya bukan nabi, saya tidak sama seperti mereka-mereka. Saya ya, masing-masing melihat keadaan, jangan sampai ketika di hari akhir atau menjelang matinya, seorang mengatakan, Rabbir ji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Semoga aku bisa melakukan amal-amalan yang dulu aku tinggalkan. Yang disebutkan oleh para ulama, bukan hanya amalan wajib, tapi amalan sunnah yang dia longgar, dia sehat, bisa kerjakan, dia berangan-angan seandainya aku dulu kerjakan. Maka jagalah hal ini, salat sunnah ba'dal maghrib, ba'dal isya, baik ba'da atau demikian sebelum subuh, sebelum zuhur dan ba'da zuhur. Ini dan Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan sekali lagi kita tidak sampai tingkat mewajibkan hal tersebut. Ini pembahasan salat-salat sunnah rawatib dan itu faedahnya sangatlah banyak. Salah satunya ini dorongan, hasungan disediakan sebuah rumah oleh Allah Subhanahu wa taala di jannah. Yang kita bayangkan kalau disediakan rumah gratis di dunia, mungkin seorang akan berlomba-lomba mencarinya. Namun ketika disediakan rumah di jannah, sebagian orang malas-malasan. Ini menunjukkan lemahnya iman kita, menunjukkan kurang, yaitu yakin atau mungkin kurang serius dan menganggap penting hal tersebut. Berbeda dengan derajat siddiqin, dan pada pucuknya adalah Abu Bakar Siddiq, yaitu golongan yang terbaik setelah para nabi, yang yakin seyakin-yakinnya dan melihat betul-betul mengerikannya siksa neraka, harus berjuang untuk bisa terhindar, dan betul-betul inginnya untuk masuk jannah dilakukan pengorbanan, perjuangan. Dan ini diantaranya kebaikannya pun untuk kita sendiri. Hadihi, saya disebutkan di sini, fahafidh 'alaiha ya akhi, jagalah hal ini wahai saudaraku, wa idza fatatka allati qabla as-salat fasalliha ba'da as-salat, dan jika engkau kehilangan, engkau terlewatkan salat-salat sunnah ini, ya, allati qabla as-salat, engkau kehilangan salat qabliyah, fasalliha ba'da salat, maka lakukanlah salatnya setelah salat. Ini namanya qadha. Li'annahu sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qadha rawatib, karena sahih Nabi alaihi wasallam pernah mengqadha salat-salat sunnah rawatib. Nabi biasanya salat sunnah sebelum zuhur dan setelah zuhur. Suatu ketika Said Nabi alaihi wasallam ba'da zuhur, seingat saya, dicegat ada tamu mengajak bicara sampai asar. Ya. Sampai al-asar. Ya. Dan kemudian dikodok setelahnya. Dikodok waktu itu adalah setelahnya. Dan saya di sini menyebutkan begitu pula salat-salat qabla zuhur atau yang seterusnya. Ternyata kita datang sudah iqamah, terlewatkan. Kita biasanya menjaga boleh salat setelahnya. Ya, ba'da az-zuhur, antara qabliyah dengan ba'diyah, kemudian kita lakukan ba'da salat az-zuhur. Ini namanya qadha. Begitu pula itikaf Rasulullah SAW pernah. Ketika biasa beliau setiap tahun beliau itikaf di bulan Ramadan, satu ketika beliau tidak bisa itikaf, beliau mengqadanya di bulan Syawal. Para ulama sepakat itikaf tidak wajib, itu sunnah. Namun itu dilakukan Rasulullah SAW dengan banyaknya urusan beliau mengurusi umat. Beliau luangkan waktu, beliau khususkan untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala di masjid. Mengkonsentrasikan dalam hal tersebut di bulan Ramadan dan untuk mencari Lailatul Qadar. Dan ketika lewat bulan Ramadan beliau tidak sempat melakukannya, beliau lakukan di bulan Syawal. Begitu pula ibadah-ibadah sunnah, ketika terlewat seorang bisa mengqadanya, kapan dia bisa untuk mengqadanya. Baik. Hadhihi 12 rakaat. Inilah 12 rakaat ja'alaha Allah azza wa jalla tabi'atan li hadhihi al-fara'id. Allah jadikan untuk 12 rakaat sunnah ini mengikuti salat-salat fardunya, liyukammila biha an-naqsa, atau liyakmula biha an-naqsu, agar kekurangan itu menjadi sempurna dengannya, dengan salat-salat sunnah tadi yang kurang-kurang. Ini pembahasan kita, kurang khusyuknya kita, ya, masbuknya kita, telatnya kita, atau yang kurang-kurang dalam salat-salat fardu kita, ditambal, diperbaiki dengan apa ini, salat-salat sunnah rawatib ini. Allah Ta'ala alam, so kita lanjutkan setelah ada 12 salat sunnah rawatib tadi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengiringi salat-salat fardu, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangannya. Fa innal fara'idha yakunu fiha khalal wa naqs, karena fardu-fardu kita, salat-salat kita tersebut ada padanya kekurangan dan cacat padanya. Wa hadhihi rawatib tukammiluha, salat-salat sunnah rawatib ini akan menyempurnakan salat-salat kita tersebut. Wa hiya min rahmatillah, ini termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah. Laula Allah an syara'a lana an nusalli hadhihi rawatib lakanat salatuna bid'ah. Seandainya bukan karena Allah mensyariatkan salat-salat sunnah tersebut untuk kita, dan kita mengerjakan salat-salat rawatib ini tanpa ada syariat dari Allah, tentulah itu masuk dalam bab bid'ah. Kita ingin menambal, kita ingin salat saya tadi kurang khusyuk, saya ingin ganti, saya ingin tambahkan dengan salat-salat tambahan, bikin sendiri, tentulah itu menjadi bid'ah. Namun alhamdulillah, tidak ada suatu ajaran kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan, dan itu pun tidak dalam hukum wajib. Maka alhamdulillah yang menjadikan kesempurnaan dan pertengahan pada syariat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan salat-salat sunnah rawatib yang beriringan dengan salat-salat fardu tadi, di antara faedahnya untuk yaitu jabran lil khalal wa naqs, menambal dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Dan kita telah ketahui bersama bahwasanya hal pertama yang akan dimintai hisab atau pertanggungan jawab perhitungan amal-amal kita di dunia adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah salatu. Hal pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban dari seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Maka dilihat salatnya bagaimana. Dan jika dia sudah mengerjakan salat namun masih ada kurangnya, maka lihatlah hal lahu min nawafil. Apakah dia memiliki salat-salat nafilah? Jika lihat, maka fayukammalu biha, disebutkan dalam hadis, disempurnakan, ditambal kekurangan-kekurangan pada salat fardunya dengan salat-salat sunnah dari barakallahu fikum, di antara faedahnya. Dan kembalinya manfaat dan maslahat kepada kita, dan termasuk tadi fadilah besar adalah disediakannya sebuah rumah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jannah bagi siapa yang melakukannya. Akadu hadhihi rawatib ratibatul fajr, dan di antara salat-salat sunnah rawatib 12 ini tadi yang paling ditekankan muakkadah, yang semuanya muakkadah, 12 rakaat ini muakkadah. Adapun yang selainnya ghairu muakkadah. Dan yang paling ditekankan dari yang muakkadah 12 adalah salat sunnah fajr sebelum subuh. Fa innar rasul sallallahu alaihi wasallam kana yuhafidhu 'alaiha hadaran wa safaran, kana khusus salat qabliyah sebelum subuh. Rasul alaihi salatu wasallam menjaganya senantiasa, baik dalam keadaan beliau mukim ataupun saat beliau safar bepergian, beliau tidak pernah meninggalkannya. Amma ratibatul dhuhr wal maghrib wal isya, adapun salat-salat rawatib sunnah yang lainnya, qabliyah, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, isya dan semisalnya, fakana la yusalliha fi safar, Nabi tidak mengerjakan salat tersebut pada saat safarnya, namun Rasul menjaganya di saat mukimnya, di saat beliau di Madinah atau di saat beliau di rumahnya atau tinggal tidak bepergian, beliau jaga salat-salat sunnah ini, ya. Adapun di saat bepergian safar, yang senantiasa beliau jaga adalah salat sunnah sebelum subuh. Ya, adapun salat-salat rawatib yang selainnya tidak, tidak beliau lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya di antara salat-salat sunnah rawatib muakkadah yang 12 yang paling ditekankan adalah salat sunnah qabliyah subuh, sebelum fajar, sebelum subuh. Wal afdal, ada juga catatan penting di sini disebutkan oleh Syekh, wal afdal, dan yang lebih utama, antusalliyar ratibata fi baitika idza kana laka bait. Anda mengerjakan salat-salat sunnah rawatib tadi di rumah Anda apabila Anda memiliki rumah. Ini ada pembahasan khusus nanti, beberapa pengecualian ya. Ini hukum secara umum. Yang lebih utama Anda mengerjakannya di rumah. Kenapa? Karena ada hadis afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubat. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Kecuali ilal maktubat, kecuali salat yang diharuskan, yang diwajibkan. Selainnya lebih baik adalah di rumah. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, la taj'alu buyutakum kal maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Gelap, tidak dikasih lampu, tidak pernah dibacakan Quran padanya, sepi, tidak dilakukan salat-salat sunnah padanya. Namun kerjakan salat sunnah, itu berfaedah. Ya. Untuk anak kita melihat, mencontohnya, putri kita, anak kita ikut jengkang-jengking, ikuti tanpa disuruh. Yang di rumah melihat, jadi contoh. Begitu pula baca Quran, agar jin-jin yang suka mengganggu, demikian pula tidak mengganggu dan demikian berpahala dan menjadikan contoh bagi anak-anak dan keluarga. Dihidupkan dan diisi, bukan dengan suara-suara sinetron, film-film, hidupkan dengan suara Al-Quran, baca Al-Quran, berfaedah dan berapa yang semisalnya. Baik. Bahwa afdal antusalliyaha fil masjidil haram. Bahkan itu lebih afdal untuk Anda kerjakan daripada salat di masjidil haram. Artinya ketika seorang sedang ada di sana, ya, bagi seseorang lebih afdal mana? Ketika dia sampai ke tingkat masjidil haram atau di rumahnya. Itu pun disebutkan oleh para ulama ahli fiqih, lebih utama di rumahnya. Sebagaimana pula di Masjid Nabawi. Keutamanya besar, 1000 kali lipat dibanding masjid selainnya. Namun Rasul mengatakan, sholat seseorang di rumahnya, ya selain sholat wajib, itu afdal, lebih baik dan lebih utama. Maka disebutkan, hatta wa in kana musta'jaran, meskipun tempat tinggal yang dia tinggali adalah sifatnya menyewa, atau dia mengontrak, bukan rumah sendiri. Maka lebih baik di situ. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi tadi, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illa sholatil maktubah. Seutama-utama salat seseorang bila di rumahnya kecuali salat wajib. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis muttafaqun alaihi. Walladzi qala hadzal qaul huwa alladzi qal. Dan yang mengucapkan sabda ini, yang bersabda hadis ini adalah Nabi alaihi wasallam sendiri, yang beliau juga pernah bersabda, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi masiwahu illa almasjidil haram. Salat di masjidku ini adalah lebih baik daripada 1000 kali salat pada salat di masjid selainnya kecuali Masjidil Haram. Nabi tahu keutamaan Masjid Nabawi, Nabi tahu keutamaan Masjidil Haram, namun ada keadaan-keadaan tertentu yang lebih utama, lebih baik padanya. Baik, dalam perkara tersebut. Walihada kan alaihi salatu wasalam yutabbiqu muqtada hadzal hadis amaliyan. Oleh karena itu dulu Nabi alaihi salatu wasalam beliau menerapkan konsekuensi dari hadis-hadis ini dalam praktek amal beliau. Fakana yusalli salatan nafilah fi baiti. Adalah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat-salat sunnah beliau di rumahnya. Ma anna baitahu babuhu ilal masjid. Padahal rumah beliau sangat dekat dengan masjid. Pintunya dekat dan nempel ke masjid. La yatakallafu fi dhihab ilal masjid. Beliau tidak memberatkan diri untuk keluar dulu dari kamarnya, kamar Aisyah atau kamar istri beliau atau rumah beliau di samping masjid, keluar untuk ke masjid dan salat di situ. Ya, namun beliau lakukan di rumahnya. Lakin kana yusalli fil bait. Beliau salat di rumahnya. Keluar, mengimami, balik lagi, salat di rumah. Dan demikian ini seterusnya. Mempraktekkan, menerapkan hal tersebut. Idan, kalau begitu, idza kunta fi Makkah li ada'i umrah au hajj au ghairiha. Jika Anda khusus berada sedang di Mekah untuk menunaikan umrah atau haji atau selainnya, wa aratta an tantafila, Anda ingin mengerjakan salat sunnah, fattanaful fi baitika afdal min attanaful fil masjidil haram. Sesungguhnya mengerjakan salat sunnah di rumah dan tempat tinggal Anda, meskipun mengontrak atau menyewa, adalah lebih utama dibandingkan mengerjakan salat sunnah tersebut di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Lakin idza dhahabta ila al masjidil haram wa sallaita fihi tahiyatul masjid masalan. Tapi boleh, seandainya Anda pergi ke Masjidil Haram, salat padanya tahiyatul masjid misalnya, walam yuqimus salat, belum ditegakkan iqamah salat, fatazawwad minal khair, anda pun berbekal dari kebaikan, di anna salatil masjidil haram, karena salat di masjidil haram afdal, lebih utama min mi'ati alf salatin fima ada, dari 100,000 kali salat pada masjid selainnya. Semuanya boleh, hanya berdasarkan keutamaan, dan begitu pula sebagai tambahan, begitu pula seorang wanita, Rasul katakan salatul mar'ah fi baitiha khairun min salatiha fi masjidi kaumiha, salat seorang wanita di rumahnya lebih baik daripada salatnya di masjid kaumnya. Tapi Rasul mengatakan, jangan kalian larang kalau para wanita ingin ke masjid, jangan dilarang. Ya, namun selama mereka menegakkan itu syarat-syarat dan adab-adabnya disebutkan di sana, bukan di sini pembahasannya. Dan sebagai penutup pula, di sana ada pengecualian bagi makmum. Mana yang lebih utama, di rumah atau datang ke masjid menunggu imam? Sebagian ulama mengatakan lebih utama bagi makmum untuk datang sholat khusus qobliyah, datang ke masjid, sholat qobliyah sebelumnya sambil menunggu imam datang. Karena Rasul, yang Rasul lakukan adalah beliau sebagai imam. Kalau sebagai imam, sholat di rumah, qobliyah, datang ke masjid mengimami, kemudian pulang ke rumah, sholat ba'diyah di rumah lagi. Itu lebih utama. Namun bagi makmum, yang dilakukan oleh para sahabat, mereka datang bersegera di masjid, menunggu imam datang, karena malaikat akan mendoakan. Dan dia termasuk dianggap seperti dalam sholat, selama tidak berhadas batal wudunya dan tidak membuat rusak dengan ucapan-ucapan berniaga, berjual beli atau yang semisalnya di dalam masjid. Maka ini beberapa tambahan sesuai dengan bab-bab sunnah rawatib. Kita cukupkan sekian, ada banyak kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.